illa annahu lam yusammi as-sahabiyah. Ahsantum. Naam, ada dua hadis. Hadis yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin saudara mukmin yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Taib, man hafizal haditsain falyaqra'huma. Nah, yang hafal dua hadis falyaqra. Nah, hah? Cuma satu yang hafal. Mana para syuja, para pemberani mana? Tafadhal. Tidak ada. Nah, semuanya berdiri. Hah? Baik. Kalau di sekolahan gak hafal berdiri ya. Nah, ihfadhu ya ikhwah, dihafal hadis-hadis ya ikhwah. Minimal hadis-hadis yang sedang kita kaji ya, yang sedang kita pelajari, yang kita hafal. Nah, jika kita menghafal kitab Riyadhus Shalihin mungkin berat ya, ratusan hadis ya. Apalagi menghafal hadis Sahih Bukhari, ribuan hadis ya. Berat. Nah, minimalnya hadis-hadis yang sedang kita bahas kita hafal ya. Kita fahal dan kita ketahui maknanya. Baik. Du'ufatil himmah fil hifz. Kesungguhan untuk menghafal sudah lemah. Kesemangatan menghafal melemah. Nah, padahal ana sudah menyediakan 3 hadiah sebenarnya. Tapi cuma satu yang menghafal ya. Fadl. Barakallahu fiik wa antum jazakallahu khairan. Zadakallahu ilman. Baik, kita lanjut. Masih dalam penjelasan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca sebagian penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Di mana beliau menyebutkan ada dua pendapat tentang masalah mana yang lebih afdol, bergaul dengan manusia ya, dan sabar dengan gangguan mereka, atau uzlah, menyendiri, ya, menjauh dari manusia, ya, supaya selamat dari berbagai macam keburukan dan kejelekan manusia. Baik, para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama seperti Sufyan Al-Thawri, Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawas, ya, Bishr Al-Hafi dan yang semisal mereka, mereka berpendapat uzlah lebih afdol, menyendiri di gunung, di luar kota, ya, atau di kampung, di pedalaman, ya, menyendiri, menjauh dari manusia lebih afdol. Kemudian mereka membawakan dalil-dalil, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Ya. Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, aku menjauh dari kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah, dan aku berdoa kepada Rabbku. Ya. Beliau menjauh dari kaumnya. Falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Dan ketika Ibrahim sudah ya'tazil, menjauh dari kaumnya dan apa yang disembah oleh kaumnya, maka kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub, dan keduanya kami jadikan sebagai nabi. Jadi Ibrahim ya'tazil, menyendiri, menjauh dari kaumnya. Nah, ketika mendapatkan berbagai ancaman, ya, dari kaumnya. Naam. Juga mereka berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia yang paling baik, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Beliau mengatakan, manusia yang paling baik adalah manusia yang berjihad di jalan Allah dengan nyawa dan hartanya. Dan seorang yang berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian dia beribadah kepada Allah, ya, setelah itu dia meninggalkan manusia, nah, untuk menghindar dari keburukan mereka. Nah. Kemudian juga mereka berdalil dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khudhu bihadzikum minal uzlah, ambillah hak kalian, itu hak untuk beruzlah, untuk menyendiri, memisahkan diri dari orang banyak. Nah. Juga mereka berdalil dengan ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mengatakan, la wadittu anna baini wa bainan nasi baban min hadid la yukallimuni ahadun wa la ukallimuh hatta alqallaha subhanah. Sungguh aku ingin, ya, ada besi antara aku dan manusia. Ya. Sungguh aku ingin ada pintu dari besi, ya, antara aku dan manusia. Tidak ada seorang pun yang berbicara denganku dan na'am, tidak ada seorang pun yang aku berbicara dengannya sampai aku bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Nah, menghindar dari keburukan yang kadang muncul dari manusia. Mereka juga beralasan bahwasannya dengan uzlah, menyendiri, maka akan bisa fokus untuk ibadah, jauh dari kemaksiatan yang kadang muncul ketika bergaul dengan manusia, ya, seperti ghibah, namimah, dan yang lainnya. Nah, sehingga ketika menyendiri, selamat dari ghibah, selamat dari keburukan-keburukan riya, ya, dan seterusnya. Demikian pula jauh dari keburukan-keburukan manusia, jauh dari gangguan-gangguan mereka, ya, dan jauh dari, ya, kemungkinan berlomba-lomba dalam hal kemewahan dunia, ya. Dan alasan-alasan yang lain. Sehingga dengan alasan-alasan di atas, sebagian berpendapat uzlah lebih utama. Menyendiri, ya, menjauh dari manusia lebih utama. Sementara sebagian para ulama yang lain berpendapat mukhalathah, bergaul, bercampur dengan manusia, ya, bermasyarakat, hidup bermasyarakat, itu lebih afdol, ya, daripada menyendiri. Dan ini pendapatnya Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyib, Al-Imam Sya'bi, Ibn Abi Layla, Shuraih, Syarik, Abdullah Ibn al-Mubarak, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya. Mereka berpendapat mukhalathah, bergaul dengan manusia, bermasyarakat, itu lebih baik daripada menyendiri. Wastadalla alladziina faddalu al-ijtima' wal-ikhtilat, kemudian mereka yang berpendapat bahwasannya berkumpul dan bergaul dengan manusia itu lebih utama daripada menyendiri, mereka berdalil dengan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Nah, ini larangan dari berpecah belah. Artinya perintah untuk bersatu. Nah, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, ya. Di mana dahulu kalian saling bermusuh-musuhan, ya. Saling berperang. Nah, dan seterusnya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati kalian, ya. Sehingga karena sebab nikmat Allah ini, jadilah kalian manusia-manusia yang ikhwana, bersaudara, yang dulunya bermusuhan, na'am, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla menjadi bersaudara. Wa qala ta'ala fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mereka berdalil dengan ayat ini, ya, untuk menunjukkan bahwasannya bergaul, berkumpul dengan manusia itu lebih baik daripada menyendiri. Nah. Mereka juga berdalil dengan riwayat yang lain, wa maja'a an Umar, yaitu riwayat yang datang dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan jamaah, yaitu hendaklah kalian bersama jamaah, ya. Nah, bersama jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan hati-hati kalian dari berpecah belah. Itu jangan kalian berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya syaitan itu bersama dengan orang yang sendirian, ya. Syaitan akan memangsa orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan syaitan lebih jauh dari dua orang. Man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang menginginkan kemewahan hidup di surga, falyalzamil jamaah, hendaklah dia berpegang teguh dengan jamaah. Nah, berdalil dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dalam sunannya, bahwa ikhtilat, ya, atau mukhalatah, ya, bergaul, ya, dengan manusia, ya, berkumpul dengan manusia, bermasyarakat dengan manusia lebih baik daripada menyendiri. Dan juga berdalil dengan dalil-dalil yang lain. Demikian pula Nabi SAW, ya, beliau berbaur, bergaul, ya, dengan manusia, nah, bermasyarakat, ya, dengan manusia. Seperti yang disebut dalam hadis Jibril, ya, hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi, yang disebutkan di situ tentang Islam, iman dan ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya, ya, duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang orang yang berpakaian putih bersih, ya. Nah, rambutnya hitam, ya, dan seterusnya. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Di dalam hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul, ya, dengan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kemudian wa min fawaidil ijtima', alasan yang lain, karena bergaul dengan manusia itu banyak faedahnya. Banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Banyak sisi positifnya. Wa min fawaidil ijtima', di antara faedah-faedah berkumpul dan bergaul dengan manusia, at-ta'allum, di antaranya adalah apa? Belajar. Orang yang bodoh bisa belajar kepada orang yang sudah tahu. Atau orang yang belum tahu bisa belajar kepada orang yang berilmu. Wat-ta'lim, dan orang yang berilmu bisa mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum tahu. Wan-naf'u wal-intifa', dan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Wal-intifa', dan orang lain bisa mengambil manfaat dari yang lainnya. Jadi bisa saling memberikan manfaat, ya. Ada yang memberi manfaat, ada yang mendapatkan manfaat. Wal qiyam bil huquq, juga bisa menunaikan hak-hak, yaitu hak-hak minal ijtima' fil ibadat, ya, yaitu berkumpul dalam beribadah. Bisa menunaikan hak-hak manusia, yaitu berkumpul, na'am, dalam beribadah, sholat berjamaah, ya, na'am, ya, bermusyawarah, ya, saling menasihati dan seterusnya dari berbagai macam, na'am, faedah atau manfaat berkumpul. Wa ifsya'is salam, dan bisa menyebarkan salam, ya. Kalau sendirian, nah, ya, tidak sebanyak salam yang disebarkan ketika bermasyarakat. Ya. Ketika bermasyarakat sehari mungkin bisa 100 kali salam dia. Nah, ifsya'us salam, dia bisa menyebarkan salam. Ya. Waraddit tahiyyat, dan dia bisa membalas salam. Ya. Ketika ada yang salam kepadanya, dia membalas salam penghormatan dari orang lain. Wa iyadatil mardha, dan juga bisa apa, menjenguk orang yang sakit. Ketika ada yang sakit, dijenguk. Wa syuhudil janais, dan bisa menyaksikan na'am proses penguburan jenazah, ya, atau pengurusan jenazah. Nah, dia bisa ikut menyolati, dia bisa ikut menggotong jenazah, ya, mengiringi dan mengantar jenazah ke kuburan, dan seterusnya. Wa ta'diyatil adatil mustahsanah fima bainal muslimin, dan bisa menunaikan adat-adat yang baik yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ada adat gotong royong misalkan, adat kerja bakti, ini kan adat yang baik. Nah, dia bisa menunaikan bersama masyarakat. Wa husulul i'tilafi wal ukhuwati al imaniyati minal mahabbati fillah, dan dengan berkumpul atau bergaul dengan manusia akan didapatkan i'tilaf, persatuan, wal ukhuwah al imaniyah, dan persaudaraan seiman. Minal mahabbati fillah, karena kecintaan karena Allah, bisa saling menyayangi karena Allah, saling mencintai karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Wa ta'amuri bil ma'ruf, dengan berkumpul atau bergaul dengan manusia bisa apa? Ta'amur bil ma'ruf, bisa memerintahkan atau saling memerintahkan kepada yang ma'ruf. Saling mengajak untuk sholat berjamaah, saling mengajak untuk menghadiri majelis ilmu misalkan, saling memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf. Wa tanahi 'anil munkarat, dan bisa saling melarang dari perbuatan mungkar, perbuatan jelek dan buruk. Wa qada'il hajat, dan bisa menunaikan hajat-hajat atau keperluan-keperluan. Fakullu hadhil umur mafkudatun ma'al uzlah, semua perkara ini yang disebutkan tadi, ini enggak ada ketika uzlah, ketika hidupnya sendirian atau menyendiri, menjauh dari masyarakat. Hal-hal seperti tadi tidak didapatkan. Padahal hal seperti tadi itu apa? Naam, adalah faidah-faidah, manfaat-manfaat, dan keutamaan-keutamaan yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak, menyebarkan salam, menjenguk orang yang sakit, mengurus jenazah, berkumpul dalam ibadah-ibadah, dan seterusnya dari berbagai macam manfaat dan faidah bergaul atau berkumpul dengan manusia. Wa faslul khitab fi hadzal bab, kesimpulan, setelah memaparkan pendapat pertama, pendapat kedua, kemudian beliau menyimpulkan. Kesimpulan dari pembahasan bab ini, mana yang lebih afdol, uzlah atau mukhalathah, hidup menyendiri atau hidup bergaul dengan manusia? Atau sebelumnya, yang menjadi dalil pendapat kedua juga adalah hadis ini. Hadis ini. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Ini juga dalil pendapat yang kedua. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyimpulkan, wa faslul khitab fi hadzal bab, kesimpulan dalam pembahasan bab ini atau masalah ini, annahu likullin minal uzlati wal ikhtilati fawaiduhu wa madaruhul ma'rufah. Bahwasannya, kedua perkara ini, uzlah dan mukhalathah, masing-masing ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Masing-masing ada faedahnya, manfaatnya, dan ada bahayanya. Mukhalathah, bergaul dengan manusia, ada manfaatnya, ada faedahnya, ada juga bahayanya. Demikian pula uzlah, menyendiri, menjauh dari manusia, ada faedahnya. Ya, tadi selamat dari ghibah, selamat dari namimah dan seterusnya. Bisa fokus ibadah, bisa konsentrasi ibadah dan lain sebagainya. Tapi juga ada madarrahnya, ada bahayanya. Jadi masing-masing dari kedua perkara ini ada faedahnya, ada madarrahnya, ada bahayanya. Fal uzlatu fiha salamatu wal bu'du anisyar. Adapun uzlah, maka padanya terdapat keselamatan dari keburukan dan jauh dari kejelekan. Illa annal ijtima'a yahsunu wa yafdulu fi halatain. Hanya saja ijtima', bergaul, berbaur dengan manusia, ya. Naam, itu baik, ya. Dan lebih utama fi halatain, dalam dua keadaan. Ya. Dalam dua keadaan. Al-ula, keadaan pertama dikatakan ijtima, bergaul atau berkumpul dengan manusia itu lebih baik, ya, lebih utama. Dalam dua keadaan. Keadaan pertama, an yakuna syakhsu nafi'an mufidan fi mujtama'ihi. Orang tersebut, ya, orang yang bergaul, berbaur dengan manusia, dia adalah seorang yang bermanfaat, seorang yang berfaedah di dalam masyarakatnya, ya, atau di tengah-tengah masyarakatnya. Dia berfaedah, bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya. Nafi'an bi ilmihi, dia bermanfaat dengan ilmunya, ya. Ta'liman, yaitu dia mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Wa ifta'an, dan dia memberi fatwa, ya, ketika masyarakat membutuhkan fatwanya. Wa irsyadan, dan dia membimbing masyarakat, membimbing manusia. Wa qada'an, dan dia menetapkan keputusan yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu dari berbagai macam manfaat dan faedah di tengah-tengah masyarakat. Mislu an yakuna dza jahin wa nufudzi kalimatin. Seperti orang seperti ini, ya. Adalah semisal dza jah, orang yang memiliki kedudukan, ya. Wa nufudzi kalimah, dan orang yang ucapannya itu didengar oleh manusia. Fayanfa'u fil wasatat al-mahmudati wa syafa'atil marghubati. Sehingga dia bermanfaat untuk menjadi perantara-perantara yang terpuji. Ya. Dan dia bermanfaat untuk memberi syafaat-syafaat yang diinginkan. Karena bisa jadi orang yang tidak berkedudukan, ya, ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada penguasa atau yang semisalnya, ya, tidak bisa langsung, ya, atau tidak didengar, ya, kecuali harus dengan tadi, ada perantara, itu tokoh, ya, tokoh masyarakat atau alim dan seterusnya, yang kemudian alim atau tokoh tersebut membawa suara rakyat untuk disampaikan kepada penguasa. Fahuwa malja'un ba'dallahi ta'ala lil madlum wal mahdum haqquhu wa nahwi dzalik. Maka orang seperti ini dia adalah tempat berlindung ba'dallah, tentunya setelah Allah tentunya. Dia tempat berlindung manusia, ya, setelah Allah. Untuk siapa? Tempat berlindung untuk lil madlum, untuk orang yang didzalimi dan orang yang dirampas haknya. Dan yang semisal mereka. Orang yang didzalimi, dia mau menuntut, ya, kedzaliman orang yang mendzaliminya. Ya. Harus melalui ini tokoh atau alim yang akan menyampaikan kepada yang berwajib. Ya. Orang yang diambil haknya, dia ingin menuntut haknya. Nah, tapi enggak didengar suaranya, ya. Karena orang biasa dia bisa menggunakan atau melalui perantara, nah, alim atau tokoh, ya, yang bermanfaat tadi, yang kalimatnya didengar tadi. Ya. Nah, atau juga orang seperti ini, orang yang bermanfaat tadi, orang berfaedah tadi adalah au yakuna sahiba birrin wa ihsanin, atau dia adalah seorang yang nah, suka melakukan kebaikan dan ihsan. Dia orang yang baik, orang yang suka melakukan kebaikan, dermawan, ya. Suka melakukan ihsan dan seterusnya. Fayajidu 'indahul mu'wizuna qada'a hajatihim wa sadda khallatihim. Sehingga orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, ya. Nah, ketika dia nah berada di sisinya orang yang tadi, ya, yang bermanfaat tadi atau berfaedah tadi, ya, yang suka melakukan kebaikan dan ihsan, maka orang fakir miskin dia akan mendapati kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, ya. Keperluan-keperluannya na'am terpenuhi, wasadda khallatihim, dan tertutupi kekurangan-kekurangan mereka, ya. Wa ghairu haula mimman hum arkan fil mujtama'at, nah. Atau juga na'am kalau dia bukan orang yang nafi', bukan orang yang memiliki kedudukan atau yang kalimatnya didengar, atau juga dia bukan orang yang suka berbuat baik, suka berbuat ihsan, dermawan dan seterusnya. Naam, juga mungkin mimman hum arkan fil mujtama. Dia termasuk dari orang-orang yang merupakan arkan fil mujtama. Itu orang-orang yang tokoh, ya. Orang-orang yang tokoh atau bangsawan fil mujtama, fil mujtama'at, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah. Baik, maka orang-orang seperti ini, ya, tadi yang memiliki kedudukan, yang kalimatnya didengar, ucapannya didengar, ya. Kemudian atau orang yang suka berbuat kebaikan, suka berbuat ihsan, ya, orang yang dermawan dan seterusnya. Naam, atau dia adalah tokoh dan bangsawan, naam, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fa uzlatu haula'i wa amsalihim dararun 'alaihim. Maka uzlahnya mereka-mereka ini yang seperti ini, yaitu orang-orang yang bermanfaat dan berfaedah tadi di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang seperti ini ketika uzlah, ya, maka dararun 'alaihim, itu bermudarat bagi mereka, ya. Bermudarat bagi mereka. Apa mudaratnya? Bihirmanihi minal ajril muta'addi. Mereka diharamkan, ya. Mereka tercegah dari pahala yang naam besar, ya. Pahala kebaikan, yang kebaikan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Naam. Seperti tadi dia memberikan rekomendasi dan seterusnya, ini kebaikan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Naam. Sehingga kalau orang-orang seperti ini uzlah, ya, menyendiri, menjauh dari masyarakat, maka ini doror, mudharrah bagi mereka, karena mereka terhalangi dan terharamkan dari kebaikan yang banyak, pahala yang banyak dari kebaikan yang dirasakan oleh orang lain. Wa dararun ala ghairihim, dan juga selain bermudharrah bagi mereka sendiri, juga bermudharrah bagi orang lain. Nah, hayas yafqudu dzul hajat minal mustafidin wal muallimin wal madlumin. Di mana apa? Orang-orang yang memiliki kebutuhan, keperluan, ya, orang-orang yang butuh kepada orang-orang yang berfaedah tadi, yang bermanfaat tadi, nah, merasa kehilangan. Ya. Minal mustafidin, seperti orang-orang yang mustafidin, orang-orang yang bisa mengambil faedah, ilmu. Ketika banyak orang yang mustafidin, yang bisa mengambil faedah ilmu, kemudian alimnya atau ulamanya menyendiri, ya, menjauh, ya, dari masyarakatnya, dari murid-muridnya, maka para mustafidin ini kehilangan, ya, merasa kehilangan. Wal muallimin, demikian pula al mutaallimin, orang-orang yang belajar, ya, para murid-murid merasa kehilangan kalau alimnya, ya, menyendiri atau menjauh, ya. Wal madlumin, demikian pula orang-orang yang terzalimi merasa kehilangan kalau orang-orang seperti tadi yang bermanfaat dan berfaedah tadi menyendiri atau menjauh. Wal mu'wizin man yu'inuhum ala umurihim. Ya, mereka-mereka ini, na'am, orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang sedang belajar, orang-orang yang mustafid, yang memiliki keperluan dan kebutuhan. Nah, mereka kehilangan man yu'inuhum ala umurihim. Kehilangan orang yang bisa membantu menyelesaikan urusan-urusan mereka. Nah, meminta rekomendasi, minta kepada siapa, ya. Pengen ilmu belajar ke siapa? Nah, ya. Pengen menuntut hak kepada siapa? Nah, harus melalui siapa, ya? Nah, dan seterusnya. Jika orang-orang yang bermanfaat tadi, orang-orang yang berfaedah tadi, nah, ya, baik dia adalah orang yang memiliki kedudukan atau yang ucapannya didengar, atau dia orang yang banyak berbuat kebaikan dan dermawan, atau dia adalah orang yang merupakan tokoh, ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, jika dia uzlah menyendiri, maka orang-orang tadi, nah, merasa kehilangan, ya. Sehingga mudorrohnya, uzlahnya orang-orang seperti ini, mudorrohnya kepada dia sendiri. Dia terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak, ya, yang mestinya dia bisa dia raih, ya. Nah, dan bermudarat bagi orang lain. Gitu, orang lain apa? Kehilangan. Kehilangan, na'am, keberadaan dia, ya. Merasa kehilangan, ya. Sehingga ini alasan, na'am, orang yang seperti ini, ya, lebih afdol baginya adalah mukhalathah, bergaul. Bergaul atau berbaur dengan manusia. Wa afdal ma yuqal inna sahibal kalimatil masmu'ati wal isyaratin nafidhati wan naf'il muta'addi, dan ucapan yang paling afdal, ya, adalah inna sahibal kalimatil masmu'ah, bahwasannya seorang yang ucapannya itu didengar, ya, wal isyaratin nafidah, dan orang yang isyaratnya itu, na'am, didengar, ya, wa naf'il muta'addi, dan juga orang yang bisa memberi manfaat, ya, yang manfaatnya ini dirasakan oleh orang lain, min ilmin, baik karena ilmunya, au jahin, atau karena kedudukannya, wa fadlin, atau karena karunia keutamaan yang dia miliki, al afdal alla ya'tazil, maka orang seperti ini yang lebih afdal adalah tidak uzlah, tidak menyendiri, bal yakunu ma'an nas, bahkan semestinya dia bersama manusia, bergaul dengan manusia, yanfa'uhum, memberi manfaat kepada manusia, wa yuslihuhum, memperbaiki keadaan manusia, wa yursyiduhum, dan membimbing manusia, wa yu'allimuhum, dan mengajari ilmu kepada manusia, wa yarfa' sautahum bisyafa'ah, dan mengangkat suara mereka dengan cara memberi rekomendasi atau syafaat, ila man la tasil ilaihi aswatuhum adda'ifah, memberi syafaat kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang suaranya lemah. Naam, ya, dia menjadi perantara antara, naam, orang-orang yang lemah, ya, naam, dengan penguasa misalkan, atau orang-orang yang memegang wewenang. Wa an yajuda bi fuduli malihi, dan dia bisa mendermakan sebagian hartanya, sebagian kelebihan hartanya. Nah, dia bisa menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain. Ya. Wa an ya'muru bil ma'ruf, dia bisa beramar ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf. Wa yanha 'anil munkar, dan bisa melarang orang dari kemungkaran. Ya, karena ucapannya didengar oleh orang lain. Wa hadha huwal mu'minul qawiyul mahbub indallah. Inilah seorang mukmin yang kuat. Seorang yang mukmin yang kuat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang seperti ini, nah, yang afdal bagi dia adalah bergaul dengan manusia. Karena sangat banyak faedah dan manfaat yang akan dia dapatkan, dan juga faedah dan manfaat yang dirasakan oleh orang lain, sangat banyak. Sehingga orang-orang seperti ini, hendaklah mereka bergaul dan berbaur atau berkumpul dengan manusia. Wa amal ladzi laisa lahu min wujudihi faidah illa biqadril wajibat. Adapun orang yang keberadaannya itu enggak ada faedahnya, ya, kecuali sekedar menunaikan kewajiban saja, ya, sekedar sholat wajib misalkan, ya, nah berjamaah dan seterusnya. Wal huquqis sariyah bainan nas, dan juga sekedar hak-hak yang berjalan di tengah-tengah manusia. Nah, fahadha, ya, orang seperti ini, ya, orang yang keberadaannya di tengah-tengah manusia tidak ada faedahnya, ya, kecuali tadi sekedar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak-hak yang na'am berjalan di antara manusia, ya, atau berlaku di antara manusia. Fahada ya'taziluhum, maka orang seperti ini yang afdal i'tizal, ya, menjauh dari manusia, ya, menyendiri. Liyaslamalahu dinuhu wa irduh, agar supaya selamat agamanya dan selamat kehormatannya. Wa yukhalituhum biqadri hajatihim ilaih, dan bergaul dengan mereka, ya, sekedar na'am hajatnya saja, ya, biqadri hajatihi ilaihim, sekedar na'am hajat keperluan dia kepada manusia. Nah, sekedar sholat berjamaah misalkan, ya, atau na'am hal-hal yang lain, ya, yang kadang menuntut untuk berkumpul. Na'am, kadang menuntut untuk berkumpul. Fahuwa ma'ahum bi badanihi, maka orang seperti ini bersama masyarakat dengan badannya, ya, dengan badannya. Amma qalbuhu wa ruhuhu fa ma'a khalwatihi, adapun hatinya dan rohnya, ya, maka na'am ma'a khalwatihi wa infiradihi bi ta'ati rabbih wa dzikrihi iyyah, adapun hatinya dan rohnya maka bersendirian dengan melakukan ketaatan kepada Rabbnya dan berzikir kepada Rabbnya. Nah, walaupun badannya bersama manusia, nah, tapi hatinya dan juga rohnya, ya, bersendirian untuk taat kepada Rabbnya dan berzikir kepada Rabbnya. Hadza huwal mu'minudz dhaif, inilah seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Wa fihi khair, dan orang mukmin seperti ini padanya ada kebaikan. Nah, namun seorang mukmin yang kuat itu lebih baik. Fal imanu billah, keimanan kepada Allah, ini kebaikan. Wal qiyam bi taatihi, menunaikan ketaatan kepada Allah, ini kebaikan. Sehingga orang mukmin walaupun lemah imannya, padanya ada kebaikan. Kullun bihasabihi. Nah, ya, masing-masing sesuai dengan na'am keadaannya. Nah, wallahul muwaffiq. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik. Nah, alhasil, ya, nah, antara uzlah dan mukhalatah, ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Masing-masingnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam syarah Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya, ketika mensyarah hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan annal khulta ma'an nas afdal minal uzlah ma lam yakhshal insan ala dini. Bergaul, berkumpul dengan manusia itu lebih afdal daripada menyendiri selama dia tidak mengkhawatirkan agamanya. Kalau dia mengkhawatirkan agamanya rusak, ya, ketika bergaul dengan manusia, maka dia lebih afdal menyendiri. Nah, lebih afdal menyendiri. Nah, taib. Misalkan di tengah-tengah masyarakat terjadi peperangan antara kaum muslimin berperang, misalkan. Jelas, ya, menyendiri. Nah, masalahnya kaum muslimin yang berperang ini, ya. Nah, khawatir, ya, membunuh mukmin yang lain, ya. Udah menyendiri. Taib. Khawatir ketika dia berkumpul dengan manusia yang manusia itu rata-rata rusak, ya. Nah, akhlaknya, ibadahnya dan seterusnya, ya, adat istiadatnya dan lain sebagainya. Kemudian dia khawatir akan terikut, ya, terpengaruh dan seterusnya, maka na'am lebih afdol dia uzlah. Nah. menyendiri ketika dia mengkhawatirkan rusaknya agamanya. Tapi jika tidak ada kekhawatiran ini, maka khultah, bergaul dengan manusia, berkumpul dengan manusia lebih afdol daripada uzlah, karena manfaat dan faedahnya banyak. Ya, bisa belajar, bisa mengajar, bisa berdakwah, ya, bisa memberikan faedah dan seterusnya dari berbagai macam keutamaan ketika berkumpul atau bergaul. Taib, fa in khasyya 'ala dinihi fal uzlah afdal, kata Syekh, dan apabila dia mengkhawatirkan agamanya maka uzlah lebih afdal. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khairu mali rajul ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi al qatar. Nah, maka hampir-hampir ya. Naam, harta seseorang yang paling baik adalah ghanam, ya, adalah kambingnya yang dia gembalakan di bukit-bukit, ya, dan di padang-padang rumput. Nah, ya. Yaitu di saat-saat di tengah kota atau di tengah manusia terdapat berbagai macam kemudorotan, kerusakan dan seterusnya, sehingga dia khawatir dengan agamanya. Maka di saat-saat seperti ini uzlah lebih afdol. Nah, namun jika tidak mengkhawatirkan agamanya, tidak mengkhawatirkan rusaknya agamanya, maka bergaul dan berkumpul dengan manusia itu lebih afdol, karena banyaknya faedah dan manfaat dari bergaul dan berkumpul dengan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Exactly.